Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'alun bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Muraqqas Al-Fiqhi yang judul adalah baca-baca Syekh Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Hamidallahu ta'ala bab fi hadfil qadafi, bab pada hukuman orang yang menuduh, bab pada perkara hukuman orang yang menuduh. Arrafal ulama, arrafal fuqahu rahimahumullah, para ahli fikih mereka mendefinisikan al-qadafu bi-aynahu al-rama bi-zina au liwatin. Yang dimaksud dengan menuduh di sini yaitu menuduh seseorang berzina atau menuduh seseorang berbuat liwat, berbuat homo seksual. Wawa fi asli ramyi bikuwatin, yaitu pada asal ramyu atau tuduhan atau lemparan bikuwatin dengan kekuatan. Ini pada asal dari bahasa. Summastakmala firrama bizina waliwat, kemudian melempar ini digunakan pada lemparan, maksudnya menuduh, melempar, menuduh dengan berzina atau menuduh berbuat liwat atau homoseksual. Wa huwa muharramun bil kitab wa sunnati wal ijma'i, dan menuduh seseorang berzina, menuduh seseorang berbuat homoseks, ini haram hukumnya berdasarkan Alkitab dan as-sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 4: Walladzina yarmuna al-muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang beriman, kemudian dia atau mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali dera cambukan. Dan janganlah kalian terima persaksian mereka selamanya, dan mereka termasuk orang-orang yang berbuat kefasikan. Kala Syekh Hamidullah Ta'ala, hadihi uqubatun lil qadih al-ajilati fid dunya al-jadu, dan hukuman bagi orang yang menuduh yang segera mendapat di dunia, yaitu ajal, yaitu ditambuk atau didera. Wa radda shahadatuhu, dan juga ditolak persaksian mereka. Wa ibaruhu fasikan nakisan safilan lam yasbut maqala, dan juga orang-orang yang mundur tersebut yang tidak mendapatkan empat orang saksi, di samping dia itu mendapatkan hukuman cambuk 80 kali, juga tidak diterima persaksiannya dan juga digolongkan atau dinilai sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang kurang akal, dan orang-orang yang rendahan, dan juga tidak diterima apa yang dia katakan. Jadi bisa diterima perkataannya. Wa amma 'uqubatuhu fil akhirah, adapun hukuman nanti di akhirat, faqad bayyanahu Allah Ta'ala biqaulihi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan ya, tentang orang yang menuduh tanpa empat orang saksi, dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafiratil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang menjaga diri, wanita yang baik-baik, mereka dilaknat, terlaknat di dunia dan di akhiratnya. Terlaknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, dan bagi mereka mendapatkan azab yang besar. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari kiamat, yaitu di hari lisan-lisan mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka, dan juga tangan-tangan mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka, ucapan mereka, dan juga kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Nanti di hari kiamat, lisan, tangan, kaki ini bisa berbicara, menjadi saksi terhadap pemilik tangan dan pemilik kaki dan pemilik lisan tersebut dari apa-apa yang telah dia amalkan. Yawmaidhi yuwafihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallahu wal haqqul mubin. Dan di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setimpal dengan apa yang mereka kerjakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya Zat yang Maha Hak, benar kebenarannya jelas, Zat yang Maha jelas kebenarannya. Ini dalil dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Adapun tadi di dalam sunnah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittani bis sab'al mawbiqati, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Wa'adda minha, dan Wa'adda min hadza, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antaranya 7 perkara yang menasakan, yaitu qatafal muhsanatil ghafilatil mu'minati, yaitu seorang yang menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang menjaga diri, wanita-wanita yang mukminat. Sehingga menduduh orang baik-baik dituduh dengan zina, dituduh dengan liwat, maka ini masuk ke dalam dosa-dosa besar. Adapun di dalam ijma, yaitu waqad ajma'al muslimuna 'ala tahrimil qadhafi wa 'udduhu minal kaba'ir, dan sungguh Habibullah telah menyatakan kaum muslim telah sepakat ijma atas keharaman perbuatan menuduh tanpa 4 orang saksi, dan mereka memasukkan perbuatan tersebut ke dalam al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar berapa? Konsekuensinya dia harus taubat, harus taubat. Taubatan nasuha. Kemudian Aisyah menyatakan waqad aujaballahu al-hadda al-radi'ah al-qadhi, dan sungguh Allah SWT telah mewajibkan si pelaku menuduh itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Faidha qadahwal mukallifil mukhtara muhsanan bizina awliwab, apabila si penuduh tersebut orang yang telah mukallaf, orang yang telah terbebani syariat al-mukhtar, dan juga orang yang tidak dipaksa. Sehingga tuduhannya anak kecil ini tidak bisa diterima, ya kan, masih kurang akalnya. Atau tuduhan orang yang dipaksa, kamu harus menuduh ya misalnya. Maka seperti ini bukan mukhtar, tidak atas pilihan sendiri. Muhsanan bizina, itu menuduh seseorang yang telah pernah menikah dengan berbuat zina atau liwat atau homosek. Fa'innahu yajladu samanina jaldatan, sesungguhnya si penuduh tersebut mendapatkan hukuman, yaitu didera 80 kali dera atau tambukan. Bikalih ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, waladina yarmuna al-mahsanati summa lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, wanita mukminat, wanita-wanita yang menjaga diri, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka tambuklah dia, atau tambuklah orang-orang yang menuduh tersebut sebanyak 80 kali cambukan. Surat An-Nur ayat 4. Wa makna ayatul karimatu, makna ayatul karimati, dan makna dari ayat tersebut bisa menyatakan annalladzina yakdifuna bizinal muhsanatil harairi al-afaifi al-ghafilati summa lam ya'ti haula'il qadafah bi'arba'ati syuhada ala ma yarmuhun nabihi fatiduhum samani nadajatan. Maknanya itu orang-orang yang menuduh dengan menuduh berzina, yaitu seorang yang telah menikah wanita-wanita yang telah menikah, wanita yang merdeka, yang menjaga diri, yang jauh dari perbuatan keji tersebut, itu sudah dengan zina. Kemudian tidak mendatangkan dari tuduhan tersebut empat orang saksi apa yang mereka tuduhkan itu, maka deralah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Dan ini tentunya hukuman ini yang melaksanakan adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin, bukan person-person atau kelompok-kelompok orang tertentu. Wala farqa bainakonil makdufi zakaran unsa, dan tidak dibedakan orang yang dituduh zina itu apakah laki-laki atau perempuan, sama saja. Wa innama khasan nisa'u atau khasan nisa'a bi zakari li khususil waqi'ati, dan hanyalah di dalam ayat ini disebut, yaitu orang-orang yang tertuduh tersebut di sini adalah wanita-wanita mukminat. Ini karena apa? Karena kekhususan dari sesuatu yang terjadi. Jadi ayat ini kejadiannya karena ada asbabul nuzul, ya kan? Yang dituduh itu wanita. Itu nanti yaitu di dalam apa suatu sebuah hadis, yaitu hadisul ifki, ya kan. Yaitu ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perzinahan dengan seorang sahabat. Sehingga di dalam ayat ini apa lafadznya muhsanati, wanita-wanita mukminat, sehingga bukan khusus wanita saja, namun yang tertuduh bisa juga laki-laki. Di sini enggak disebutkan, akan kami sebutkan sedikit ya tentang hadisul ifki. Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali dari peperangan, ya kan. Dan Rasulullah SAW membawa ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengikuti peperangan tersebut. Ya, tatkala di tengah perjalanan, kemudian tiba waktu malam, ya, ya terus beristirahat. Ya, beristirahat. Kemudian pada tidur, begitu juga ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidur di sekedup unta. Sekedup itu unta yang ada apa, sekedup itu yang ada apa namanya, kayak ditutupi kain gitu, ada kerudungnya, ada selambunya dari kain. Ya, setelah berhenti sejenak, kemudian tidur, kemudian melanjutkan perjalanan. Ternyata rombongan Rasulullah ini ternyata berangkat duluan. Begitu juga Aisyah, ya kan, juga bangun. Namun setelah bangun, ternyata beliau kehilangan antingnya, ya. Anting. Kemudian dicari-cari nggak ketemu, sampai ketinggalan rombongannya. Di waktu itu gelap, ya kan, gelap, nggak ada listrik, ya kan, sehingga tidak diketahui mana orang-orang yang tertinggal di tengah padang pasir. Sampai dicari-cari ketemu, sampai ya, di belakang akhirnya sudah mau apa, sampai capek ya kan nyarinya, akhirnya ibu Aisyah tertidur, kemudian ada satu seorang sahabat yang memang tertinggal di waktu itu, ya memang beliau ini memang orangnya lambat sehingga kalau jalan ini selalu ketinggalan. Kemudian melihat ya, ternyata ada seorang wanita yang tidur dan beliau tahu bahwasanya itu adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu datang, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bangun, kemudian langsung masuk ke apa, bangun, kemudian apa, untanya diderumkan oleh seorang sahabat tersebut, kemudian dinaikkan lagi ke untanya Aisyah tersebut. Kemudian naik, kemudian unta tersebut dituntun oleh seorang sahabat tersebut. Nah, ketika pagi ya ini mulai, ketika pagi ini setan apa menghembus-hembuskan isu ya kan. Wah, ini kok umatul umin kok dengan sahabat ini, akhirnya apa terjadi tuduhan ya kan. Oh, ternyata gini ya kan, menuduh. Kemudian tuduhan tersebut meluas. Ya, Rasulullah SAW juga enggak tahu ya kan, waktu itu juga enggak tahu. Akhirnya turun, ayatnya. Yaitu untuk apa? Membersihkan tuduhan orang-orang munafik dari tuduhan zina. Mukminat yang baik-baik yang mukminat. Kita lanjutkan. Wali anna qadawan nisa asna'u wa aglabu. Karena tuduhan tersebut terhadap wanita ini tentunya lebih umum dan lebih banyak. Yang sering banyak kena tuduhan ya, itu para wanita ya. Ya, karena apa? Ya, memang wanita itu apa? Ya syaratnya enggak seperti laki-laki ya kan. Kalau laki-laki biasa busuk-busuk sana sini, memang pekerjaannya cari nafkah ya. Kalau tertuduh ya sulit ya. Kalau wanita, wanita kok busuk-busuk misalnya, tentunya lebih umum untuk bisa tertuduh ya. Kewajiban mencari nafkah, kesan-kesan kemari mencari ma'isyah ini adalah laki-laki, bukan wanita. Dan wanita disarankan lebih banyak di rumah. Lainnya kalau wanita ini busuk-busuk sana-sini sana, mendatangkan apa? Ya mendatangkan perkara-perkara yang akan mengundang kepada su'udzon dan sampai bisa kepada tuduhan. Kala syekh kala ma'alif habidullah ta'ala wa inna mastahakka al-qadif hadihil uqubah siyanatan li'a'radil muslimin anitadnis. Dan hanyalah orang yang mundur tersebut berhak mendapatkan hukuman ini dalam rangka untuk melindungi a'radil muslimin, kewibawaan kaum muslimin dari apa, noda-noda kejelekan yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sehingga apa? Orang itu akan berpikir sekian kali, enggak mudah menjatuhkan orang dengan tuduhan ini dan itu tanpa ada empat orang saksi. Apa konsekuensinya? Berat. Kalau enggak ada hukuman seperti ini, ya orang tentunya apa? Gampang menjatuhkan kredibilitas orang. Tuduh sana sini akhirnya hancur ya. Yang seperti ini tidak akan terjadi. Karena apa? Karena ya itu tadi, konsekuensi menuduh itu berat. Harus mendatangkan empat orang saksi. Kalau tidak, maka akan terkena hukuman. Sehingga apa? Sehingga terjaga kewibawaan kaum muslimin, terjaga kehormatan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab atau asal-asalan. Wali ajri kafir al-sini al-al-suni an hadir al-fadil qadarati allati tatahu atau tatahu a'rad al-abriya, dan juga dengan maksud hukuman tersebut ini untuk apa? Agar lesan itu tertahan untuk tidak melafalkan kata-kata yang kotor yang menodai kehormatan para orang-orang yang baik. Sehingga orang akan berpikir ya kan, dikit-dikit apa dicurigai. Kemudian setelah itu membuat apa? Gosip ya kan. Tuduhan-tuduhan, gosip-gosip. Yang seperti enggak terjadi di dalam apa? Hukum Islam. Hati-hati seperti ini bisa kena sanksi ya. Wasiyanatan lil mustama'il islami an syuyu'il fahisati fihi. Dan ini hukuman ini juga sebagai bentuk penjagaan kepada masyarakat kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang keji. Itu apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya. Tuduhan-tuduhan yang hanya akan apa? Mencabik-cabik kehormatan kaum muslimin, kehormatan orang-orang yang baik. Tanpa ada tanggung jawabnya. Ini hikmah Allah SWT memberikan hukuman bagi para penuduh. Wal muhsanu alladhi yajibul haddu fi qadafihi huwa al-hawlul muslimul akilul afiful lati yujami'u misluhu. Dan muhsan, orang yang wajib untuk ditegakkan hukuman karena dia telah melakukan perbuatan tuduhan, yaitu orang yang merdeka, orang yang muslim, orang yang akil, orang yang afif, yang terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan juga sifat-sifat yang semisalnya. Qala Ibnu Rasy telah berkata Al-Imam Ibnu Rasy rahimahullahu taala, ittafaqu ala anna min syurutil maqdufi ayyastami'a fihi khamsatu awsafin. Dan mereka telah sepakat sesungguhnya termasuk dari syarat-syarat orang yang tertuduh, yaitu di sana terkumpul lima sifat ya, yaitu buluk telah dewasa, wal khuriyah merdeka, wal ifah orang yang menjaga diri bukan pezina ya. Ya, kalau pezina dituduh zina ya apa ya wajar ya kan, orang memang perbuatannya seperti itu ya. kemudian dituduh seperti itu, ya mungkin wajar ya. Tapi kalau orang yang menjaga diri kemudian dituduh dengan keji seperti itu, maka berat konsekuensinya. Wal Islam dan tentang Islam. Wa ayyakuna ma'ahu alatu zina, dan ada alat untuk berzina. Fa in kharama min hadhihi al-asrafi waswan lam yajib al-had. Jika terluput salah satu dari sifat-sifat ini, maka tidak bisa ditegakkan hukuman had. Ya. Yang tertuduh bukan orang yang balig, anak kecil, atau seorang budak, atau memang seorang yang tidak menjaga diri dari perbuatan keji, atau orang non-Islam. Tidak ada alat atau bukti-bukti perbuatan zina, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Kemudian Syekh menyatakan wa haddul qadhafi haqqun lil maqdhufi. Dan hukuman bagi penuduh atau penuduhan ini haknya bagi orang yang tertuduh. Maksudnya orang yang tertuduh tersebut dituntut atau tidak hukuman, ini tergantung yang tertuduh ya. Jadi mau ditegakkan atau enggak, ini atas tuntutan orang yang tertuduh. Yaskutu bi'afihi. Dan kalau yang tertuduh ini memaafkan, ya sudah misalnya, maka ya sudah, berarti tidak ditegakkan hukum had. Wala yuqamu illa bitalabihi. Dan hukuman penuduhan tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali memang diminta atau dituntut oleh orang yang tertuduh. Faida afal maqdufu 'anil qadhif saqata al-haddu 'anhu. Dan jika orang yang tertuduh tersebut memaafkan orang yang menuduh, ya, memaafkan orang yang menuduh, maka tentunya akan gugur hukuman tersebut dari orang yang menuduh, yaitu telah dimaafkan. Walakinahu yu'zar bima yarja'uhu 'anittamada fil qadhif al-muharram al-mutawa'id 'alaihi bil-la'ni wal-'adzabil 'alimi. Akan tetapi dia tetap dihukum, ya. Maksudnya dimaafkan terus bebas, enggak, tetap ada hukuman. Agar apa? Agar tidak terus perbuatan tersebut terus menerus kalau enggak ada hukuman. Itu bebas, gratis. Ya, kalau seperti ini ya akhirnya nanti gampang orang menuduh ya. Tapi tetap diberikan hukuman. Tentunya apa? Nanti yang menentukan hakimnya ya. Hakimnya hukumannya apa? Atau tidak apa? Tidak terus-menerus terjadi penuduhan yang diharamkan, yang tentunya tuduhan-tuduhan tersebut tentunya akan mendapatkan ancaman, yaitu bahwasanya orang yang penuduhan tersebut atau orang yang menuduh akan mendapatkan laknat dan azab yang besar. Sehingga tidak gampang-gampang ya kan, walaupun telah dimaafkan namun tetap mendapatkan hukuman, dan juga tetap mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman bagi pelaku tersebut, yaitu mendapatkan laknat dan azab yang besar. Sebagaimana di dalam ayat tersebut, ayat yang telah lalu. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yuhad al-qadifu ila bitalabi ijma'an. Syaikhul Islam rahimahullah menyatakan tidak ditegakkan hukum had bagi si penuduh kecuali memang dituntut, kecuali memang ada tuntutan secara, dan pendapat ini ijma'an, yaitu telah sepakat. Intaha, selesai pendapat Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala. Sehingga apa? Hukuman tuduhan ini tidak ditegakkan kecuali memang dituntut, ada yang menuntutnya. Kemudian poin selanjutnya, wa man qadhafa ghaiban lam yuhad atau lam yahad hatta yahdhur maqduh wa yutalibu au tasabbat mutalabatuhu atau mutalabatihi bidzalika fi ghaibati alihi fi ghaibatihi. Dan seorang yang menuduh ghaiban, menuduh tapi orangnya tidak ada, menuduh orang tapi orangnya enggak ada, enggak di hadapannya, orangnya entah kemana, kemudian dituduh ya, maka tidak bisa didekatkan hukum had tersebut sampai si penuduh hadir, sampai si penuduh hadir dan menuntutnya. Atau memang telah apa tuntutannya itu benar-benar kuat ya, walaupun orang tersebut tidak ada, sesuatu yang tuntutannya sudah kuat bulat, walaupun orang tersebut tidak ada, maka bisa ditegakkan hukum had. Benar-benar dituntut ya kan, penuntutan yang sangat kuat, ini baru bisa ditegakkan. Atau sampai orang yang tertuduh tersebut hadir dan menuntut atas tuduhannya tersebut. Kemudian poin selanjutnya, wa alfadul qadhafi tanqasimu ila qismain, dan lafad-lafad penuduhan ini terbagi menjadi dua. Orang yang menuduh kan memakai kata-kata ya, maka kata-kata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, alfadun sharihatun, alfadun sharihatun la tahtamilu ghairal qadaf, lafad yang jelas, benar-benar lafad tuduhan dan tidak bisa dibawa maknanya kecuali memang itu memang tuduhan beneran ya. Sehingga tidak diterima tafsiran-tafsiran dari selain benar-benar itu adalah tuduhan, lafaz yang sharih, lafaz yang jelas ya, nggak ada kemungkinan lain dari selain tuduhan. Kemudian yang kedua, alfadu kinayatin, Yang kedua lafaz-lafaz kinayah. Lafaz-lafaz atau ucap-ucapnya di sana kinayah itu kayak kiasan gitu kan. Enggak jelas. Menuduh namun kata-katanya enggak jelas, memakai kiasan-kiasan. Tahtamiru al-qadahu wa ghairuhu, bisa dibawa maknanya kepada memang itu tuduhan, atau bisa dibawa bahwa itu adalah lafadznya bukan tuduhan. Berarti lafadznya masih sama-sama ya, masih kiasan, enggak tegas. Faidha fasara bighairi al-qadah kubila minhu, dan apabila lafadz tersebut bisa ditafsirkan bahwa itu bukan tuduhan, maka bisa diterima. Kenapa? Lafadznya enggak jelas, masih kinayah atau masih kiasan. Fa al-fadhu sharihatu mislu qaulihi. Ucapan-ucapan yang jelas bahwa itu adalah tuduhan, semisal orang mengatakan ya zani, wahai kau pezina. Nah, ini berarti apa? Menuduh bahwa dia itu zina. Manggil orang dengan apa? Wahai kau pezina. Ini berarti apa? Lafaz yang sharih jelas. Berarti apa? Berarti manggil dengan orang yang pezina, dengan pezina. Ini berarti menuduh bahwa dia adalah pezina. Ya Luti, wahai pelaku humesek. Apa namanya kok sih? Kalau bahasa Indonesia apa? Germo. Gay. Ya beda-beda ya. Setiap daerah beda-beda mungkin. Ada. Gembrik. Oh, gembrik. Daerah sana. Gembrik. Gembrik itu ya. Laki-laki itu belang namanya gembrik. Panggil seperti itu. Karena ya memang orangnya seperti itu. Gembrik. Ya akhir. Akhir ini sama artinya dengan pezina, akhir, ya akhir, wahai pezina. Ini ucapan-ucapan, panggilan-panggilan, tuduhan yang jelas, sehingga tidak bisa ditafsirkan kepada yang lain. Ini berhak dituntut seperti ini, lafaz yang jelas. Wa kinayatuhu misru, adapun lafal-lafal yang kinayah atau kiasan-kiasan atau lafal-lafal yang enggak jelas, semisal ya kubahah, wai orang jelek, ya fatirah, wai perempuan keji, ya kabi'ah, ya kabisah, wai perempuan kotor. Maka ini keji, kotor, jelek, ini masih apa? Masih bisa dibawa, bisa zina dan juga bisa bukan zina ya kan? Ini lafaz yang masih apa? Ada kemungkinan yang lain. Bisa dibawa kepada mana zina, bisa dibawa kepada bukan zina. Wah, banyak nakal juga, nakal. Sering ngeploy. Berarti ya, kalau masih ada kemungkinan jalan, berarti ya, berarti kata-kata yang masih samar, hiasan. Faidah kala al-qadhif, dan apabila al-qadhif si penuduh berkata aratu bil kubahati annaha tatasunna bil fujur, Misalnya seseorang tadi yang manggil ya kan, wahai wanita jelek misalnya. Loh, maksudmu apa? Nah, maka si penulis tersebut memberikan alasan. Yang aku maksud jelek itu bahwasanya dia itu sering berbuat-buat kejelekan. Berarti apa ini? Berarti sudah terima. Berarti apa? Bukan tuduhan berzina. Apalah atau si penuduh tersebut berkata, aratu bil fadirah anaha mukhalifatun li zawjiha fima yajibu ta'atu fihi. Gimana tadi kamu manggil wanita selawatnya fadirah, wahai wanita jahat, wanita keji, maksudmu apa? Maka penuduh kalau mengatakan yang dimaksud itu gini loh, dia itu sering menselisihi suaminya, padahal dia harus taat kepada suaminya, maksudnya itu. Maka diterima. Maka diterima alasannya. Atau wa aratu bil fabisah anaha fabisatu tabak. Atau orang yang menganggap wahai fabisah, wahai wanita kotor misalnya. Apa maksudmu? Kemudian si penduduk menyatakan, ya aku maksudkan, maksudnya kotor di sini dia itu memang jelek tabiatnya. Tabiatnya jelek. Qubila minhu hadza tafsir, maka diterima penafsiran ini atau alasan ini. Walam yajib alaihi had, dan tidak bisa ditegakkan had atas orang yang menuduh tersebut dengan kata-kata yang masih kiasan. Li'anna lafzahu yahtamil, karena lafaz-lafaznya itu masih bisa dimungkinkan ya, bisa dibawa ke sana, dibawa ke sini ya, tergantung apa? Tergantung alasannya si penuduh tadi ya. Wal hududu tadra'u bisubhati, sedangkan hudud, ditegakkannya hukum had itu apa? Tidak bisa kalau berlandaskan subhat, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang masih ramang-ramang, tidak bisa ditegakkan. Harus pasti jelas baru ditegakkan hukumnya. Kalau seperti ini ya tidak bisa ya kan. Ternyata maksudnya bukan itu. Wala talam sholat ini dapatkan kesempatan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang kedatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala barakallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.